Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Fa inna asdaqal hadith kitabullah, wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, informasi dan pemberitaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali beliau mendakwahkan Islam lebih banyak dan dominan bersifat negatif dan dusta. Karena di awal-awal Islam masih sedikit yang kemudian menerima serta menyambut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak isu yang diangkat. Sekian macam tuduhan yang diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semuanya pasti dusta, bohong. Mereka juga menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pembohong. Meskipun di dalam hati kecil mereka yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Jangankan satu bentuk berita, sepatah kata pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diketahui berbohong. Semua orang tahu. Maka ketika suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa di Mekah, mengumpulkan kerabatnya yang jauh dan yang dekat, sampai paman, bibi dan putri kandung beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, apa pendapat kalian seandainya saya menyampaikan berita bahwa di balik kota Mekah di belakang sana ada satu pasukan besar yang berkeinginan untuk menyerang kota Mekah. Apa pendapat kalian? Yang hadir saat itu mengatakan, kami pasti percaya. Kata mereka, ma jarrabnaka illa sidqa. Selama ini tidak ada yang kami ketahui tentang dirimu kecuali kejujuran. Orangnya jujur, ya, terpercaya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Memang Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang ingin kita teladani dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah karakter, kemudian sifat serta akhlak beliau yang mulia dan luhur itu menjadi salah satu faktor yang cukup besar untuk menarik mereka yang tidak mengenal Islam lantas bersemangat untuk belajar Islam. Mereka yang musyrik, kafir, masuk Islam. Mereka yang membenci pada awalnya, akhirnya betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi informasi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebar sampai kemana-mana. Heboh. Dan memang orang-orang kafir, kaum musyrikin, mereka begitu berambisi untuk menjatuhkan nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi justru disitulah hikmah besar yang telah dipersiapkan Allah azza wajalla, yang telah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dengan pemberitaan yang masif, pemberitaan dengan skala besar dan terus menerus, malah membuat orang semakin penasaran, siapa sih Muhammad? Kenapa sampai diberitakan seperti ini? Kenapa sampai diberitakan seperti itu? Nah, inginnya mereka menjatuhkan nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi konsekuensinya akhirnya orang mulai menyebut dan mengenal namanya, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Pada saat itu yang memperoleh informasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya kan lantas percaya. Banyak juga di antara mereka yang cerdas, pintar, faham masalah. Sehingga ingin membuktikan, didorong oleh rasa penasaran, ingin membuktikan serta mengetahui secara pasti siapa sih Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Namanya saja bagus, Muhammad. Dari sekian banyak orang yang telah membuktikan secara langsung seperti apakah dan bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak itu juga yang akhirnya semula benci menjadi cinta. Sebelumnya tidak suka, justru simpatik dan menjadi pendukung setia. Cara yang terbaik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk menepis berita bohong, untuk menghilangkan informasi yang tidak benar tentang kita. Cara yang paling praktis, cara yang paling efektif adalah dengan amaliah kita sehari-hari. Nah, praktek keseharian kita itu yang terpenting dibandingkan harus berbicara panjang lebar menjelaskan kesana dan kemari. Oh, kami tidak seperti itu. Oh, kami bukan demikian. Orang masih belum begitu percaya, tetapi setelah praktek nyata, masya Allah, ternyata tidak seperti yang diberitakan ya. Gitu. Dakwahnya tertutup, cerita kesana dan kemari. Yang boleh ikut hanya anggota yang terdaftar saja. Misalkan. Tapi pada praktek nyatanya, masjid-masjid kaum muslimin secara umum, ada pengajian diselenggarakan di sana. Termasuk di Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Umum Daerah Purwakarta, Margono, Dr. Margono. Akhirnya hilang kesan seperti itu. Kalau tertutup, kenapa di tempat umum? Kenapa di masjid, rumah sakit daerah hilang? Daripada keliling ke sana dan kemari menjelaskan serta menerangkan, oh kami tidak tertutup, kami tidak demikian. Praktek nyata secara langsung. Nah, diinformasikan ke sana dan kemari, oh yang ikut ngaji di sana itu alirannya aliran yang keras dan kaku. Kalau bukan kelompoknya sendiri, kita tidak akan ditegur sapa, kita tidak akan mendapatkan salam dari mereka. Maka praktek secara nyata itulah sebab terbesar untuk menepis isu yang tidak benar. Maka kita hidupkan tegur sapa, bukan hanya di kalangan kita, tetapi secara umum kaum muslimin. Kita ucapkan salam untuk mereka. Oh, kalau yang ikut pengajian mereka itu orangnya kumuh-kumuh, bajunya gak rapi, badannya bau tidak sedap, kurang menyenangkan, kan itu bau mulutnya juga mengganggu. Maka kita tepis isu yang tidak benar itu dengan praktek secara langsung. Berpakaianlah dengan pakaian yang baik, yang rapi, yang wangi. Kita perhatikan kebersihan mulut dengan menggosok gigi atau menggunakan pewangi mulut. itu adalah cara yang terbaik, praktis, efektif. Dibandingkan kita harus berbicara, menerangkan ya kesana dan kemari untuk apa, menyangkal dan membantah. Oh tidak demikian. Ba'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali tiba di kota Madinah dalam peristiwa hijrah, itu kan disambut hangat oleh masyarakat dan penduduk kota Madinah. Yang menyambut Rasulullah bukan hanya umat Islam, tetapi penduduk kota Madinah secara umum. Umat Islam menyambut karena rindu dan cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum musyrikin dan lain-lainnya, mereka juga ikut tertarik serta penasaran siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi yang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penduduk Madinah secara umum, bukan hanya umat Islam. Di antara yang saat itu menyambut adalah Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, bukan orang biasa. Abdullah bin Salam termasuk tokoh terkemuka di kalangan bangsa Yahudi karena keilmuannya, karena kedudukannya di dalam agama mereka sebagai seorang pendeta Yahudi. Nah, nasabnya pun demikian. Itu ikut bersama mereka yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan cerita ini untuk kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Abdullah bin Salam ikut menyaksikan kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara kerumunan orang menyeruak begitu. Penasaran juga, Muhammad itu siapa sih? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kita perhatikan barakallahu fikum. Apa kata Abdullah bin Salam? Kesan pertama, tidak perlu menunggu sehari, dua hari, tiga hari. Kesan pertama. Falamma tabayyantu wajha. Ketika saya menyaksikan secara langsung wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pertemuan pertama. Araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Kesan pertama langsung disimpulkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ketika aku menyaksikan wajahnya, aku langsung memastikan bahwa wajah orang ini bukan wajah seorang pendusta. Kenapa? Karena diberitakan kesana dan kemari Nabi Muhammad itu berdusta, mengaku-aku sebagai utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengaku-aku membawa risalah sebagaimana para rasul dan nabi sebelumnya. Tetapi Abdullah bin Salam hanya sekedar melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyimpulkan orang ini bukan tipe pendusta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini mengingatkan kita bahwa penampilan zahir, bentuk lahiriah kita tidak bisa diabaikan dan diacuhkan begitu saja. Kita pun harus memperhatikan bentuk lahiriah kita. Mulai dari kebersihan, kerapian, demikian juga apa, bau badan, bau mulut dan lainnya, itu harus diperhatikan. Lihat bagaimana seorang pendeta Yahudi, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, hanya sekedar melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang pertama kali langsung terkesan. Ini bukan wajah pendusta. Orang yang tukang bohong bukan seperti ini. Kan ini. Ajaran penting buat kita. Rambut dirapikan. Iya kan? Jangan yang penting hatinya. Sing penting akidahe. Sing penting manhajnya. Itu betul kita sepakat penting. Iman, hati, akidah, manhaj. Kita sepakat untuk yang seperti itu. Tetapi jangan lupakan juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun selain memperhatikan yang bersifat batin, jiwa dan hati, beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak melupakan bentuk lahiriahnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam fikih Islam kita mendapatkan pembelajaran tentang adab-adab berpakaian. Itu pembahasan khusus kitabul libas dalam sahih Muslim, dalam sahih Bukhari dan kitab-kitab lainnya. Itu dibahas secara khusus tentang adab dan cara berpakaian di dalam Islam. Itu diatur kebersihan, kerapian, halal dan tidaknya, jenis pakaian yang diperbolehkan menurut Islam, jenis pakaian yang dilarang di dalam Islam, itu telah dibahas secara rinci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bau badan, mulai dari siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir di setiap kesempatan itu bersiwak, masuk rumah siwak, sebelum sholat siwak, bangun malam hari menggunakan siwak. Hadis-hadisnya jelas. Nah, kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan tentang bau. Baik bau badan, bau tubuh, bau mulut. Ya. Kemudian mohon maaf, bau ketiak. Kalau kita belajar tentang hukum salat Jumat, di sana akan dibahas beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk mereka yang hadir salat Jumat mandi Jumat sebelumnya. Nah, salah satu illahnya, salah satu sebabnya adalah karena untuk menghilangkan bau badan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling senang dengan minyak wangi. Nah, beliau kalau diberi hadiah minyak wangi tidak pernah menolak. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang baru saja makan bawang putih atau bawang merah. Nah, sesaat sebelum salat berjamaah, sementara bau mulutnya masih belum hilang, untuk Nabi SAW melarang untuk dekat-dekat dengan jamaah. Fala yaqrabanna musallana, kata Nabi SAW, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Kenapa? Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, karena malaikat-malaikat Allah pun merasa terganggu dengan bau, sebagaimana orang secara keumuman juga merasa terganggu dengan bau. Ya, itu kan Nabi Muhammad SAW ternyata perhatian banget. Kan itu. Jangan sampai kita menjadi sebab orang kemudian lari. Orang kemudian berpikir negatif tentang kita. Aja melu pengajian kae, kenapa wonge apek-apek. Jangan sampai yang seperti itu. Kan itu. Kita ingin menyampaikan nasihat. Barakallahu fiik. Kepada orang tua, kakak, adik, paman, bibi, sahabat, teman, keluarga, tetangga. Kita ingin menyampaikan nasihat. Ingin menjelaskan sisi-sisi Islam yang seharusnya dipelajari. Kita ingin menyampaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata yang kita ajak bicara itu selalu menghindar. Wajahnya selalu dipalingkan ke arah yang lain. Sementara kita sudah menyimpulkan orang ini gak suka, orang ini menolak. Padahal nyatanya tidak. Nah, dia memalingkan wajah karena merasa terganggu dengan bau mulut kita. Dan yang namanya bau mulut itu bisa sampai berapa jauh kan ya. Berapa Mas Anin? 30 cm saya yakin masih itu. Ya tergantung kekuatan baunya itu kan ya. Kalau baunya bau banget mungkin ya jarak-jarak setengah meter pun masih terganggu. Kan itu. Itu perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap enteng. Penampilan fisik, lahiriah kita. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun perhatian sekali dalam hal ini. Ya. Yang jelas kita mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lengkap. Bukan hanya bentuk lahiriahnya saja, kemudian yang secara akidah manhaj dilupakan. Sebaliknya pun demikian, kelurusan akidah, kebersihan, apa namanya, kesucian manhaj, itu pun mesti didukung dengan apa? Bentuk lahiriah yang baik, yang bagus. Salah satu hasil positifnya, seperti yang telah dirasakan, yang telah kita ketahui melalui hadis tadi, Abdullah bin Salam, seorang pendeta, ya, rahib Yahudi, langsung terkesan araftu anna wajha laisa biwajhi kadzab. Ketemu langsung begitu, wah, saya yakin orang ini bukan tipe pendusta dan pembohong. Orangnya pasti jujur. Subhanallah. Baru dilihat dari wajah loh udah ketahuan jujurnya. Nah, jangan sampai sebaliknya, naudzubillah, baru kenalan sama orang jenengan tukang ngapusi ya. Nah, itu silahkan pulang ke rumah sedih, banyak-banyak istighfar aja. Kan itu. Kesan pertama kok sudah dianggap sebagai seorang pembohong, penipu. Nyong ra bakal percaya karo sampeyan. Kenapa? Wajah ngapusi. Jangan sampai demikian. Barakallahu fikum. Tutur kata yang sopan, bahasa yang baik, suara yang dikondisikan sesuai dengan apa namanya, dengan situasi, itu juga perlu. Barakallahu fikum. Menyenangkan, tidak menyinggung perasaan orang yang mendengar dan sedang berbicara dengan kita, itu tidak boleh kita acuhkan. Harus diperhatikan. Sehingga kesan pertama yang apa nama yang muncul adalah kesan yang baik. Nah, adalah kesan yang baik. Nah, jangan beralasan, waduh saya pendiam Ustaz. Enggak bisa. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan aturannya bukan diam sebagai langkah yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pilihannya ada dua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan al yaumil akhir, berbicara dengan baik. Kalau tidak mampu berbicara dengan baik, diam. Jadi bukan barang siapa beriman kepada Allah dan yaumil akhir, diamlah. Bukan, tapi falyakul khairan, berbicara dengan bicara yang baik. Kalau tidak mampu di diam. Itu tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita berbicara itu bisa menyenangkan orang, menarik orang, menarik simpati orang. Jangan meninggalkan kesan yang buruk, kesan yang negatif. Kan itu. Apa sih susahnya? Dan saya kira tidak begitu susah. Misal sebagai contoh dalam pertemuan kita seperti ini di pagi hari. Nah, atau di pertemuan-pertemuan yang lain sambil menunggu kedatangan penceramah, pemateri, ustaz. Apa ada sisi beratnya kalau kemudian kita ngajak bicara dengan yang ada di kanan dan kiri kita, di belakang dan di depan kita, daripada diem menunggu. Kan itu. Coba ajak bicara. Kan itu. Tetapi berbicaralah dengan bicara yang baik. Kan itu. Yang menyenangkan, suaranya lirih. Sesuatu yang kita yakin tidak akan menyinggung perasaan orang. Karena saya yakin yang hadir sekarang ini belum tentu semuanya saling kenal satu dengan yang lainnya. Salah saya untuk menyimpulkan seperti ini? Salah enggak kalau saya simpulkan seperti itu, Mas Amin? Bukan cuma di sini, di banyak tempat seperti itu harus diingatkan. Karena saya yakin, saya ulangi kembali. Monggo dinilai keyakinan saya sesat apa lurus ini. Itu Pak Herudin ya. Saya punya keyakinan saat ini kita yang berkumpul di Masjid Asyifa RSUD Purwokerto, saat ini ya, saya punya keyakinan ada yang masih belum kenal satu dengan yang lain. Mas Heri, oh nggak ada. Mas Heri petir ada kayak ini, ah keliling ini tadi. Keyakinan saya lurus apa sesat ini? Jangan-jangan jenengan, enggak, kita saling kenal kok satu sama yang lain itu. Saya yakin sekali, belum tentu panjenengan kenal sama yang bapak-bapak itu, kenal enggak? Belum. Padahal udah sering ketemu kan ya? Diam-diaman. Lah sesama kita aja gitu apalagi sama orang lain. Mau tersinggung. Kan itu. Bayangkan. Jazakallahu khair. Jenengan kenal semua enggak sama yang? Enggak. Padahal panitia di sini. Iya. Ah. Terus jangan tersinggung ya. Yang di kalangan kaum putri pun seperti itu, yang akhwat, umahat, ibu-ibu, mbak-mbak. Saya yakin juga seperti itu. bahkan mungkin lebih besar prosentase apa namanya tidak saling mengenal di antara mereka. Mungkin kaum wanita kan lebih pemalu ya barangkali. Saya yakin seperti itu. Nah, coba kalau misalkan ini diamalkan, kan luar biasa. Ya kan, sambil nunggu lah. Sambil nunggu. Jadi setiap kali pertemuan itu lihat sing dereng dipun kenali sinten kan gitu ya. Itu udah kenal. Salam, assalamualaikum Pak. Kemudian kabarnya udah. Itu belum kenal. Saya datengin. Assalamualaikum Pak, dari mana? Kan itu. Boleh kenalan? Kan itu. Namanya siapa? Atau misalkan mulai, mohon maaf Pak, memperkenalkan diri, saudarane panjenengan kulo. Nama saya Amin Ghoni. Kan itu. Misalkan. Mas Amin kenal semua ini ya? Insya Allah kenal semua kalau jenengan. Belum ya? Tapi kan itu bisa dilakukan, bisa ditempuh kan gitu. Jadi memperkenalkan diri sendiri untuk etika kesopanan misalkan. Kalau kita langsung nanya kan orang, ini kok dicurigai apa ya? Baru sekali ikut pengajian kok langsung dicurigai. Tapi kan hilangkan kesan itu dengan memperkenalkan diri. Mohon maaf Pak. Kan kalau Amin Ghoni, aslinya ini saya apa namanya takmir di masjid ini kan gitu. Kalau misalkan boleh saya ingin kenalan, kok tambah sedulur lah. Ya kita udah sedulur, tapi biar lebih dekat, lebih kuat, mbok kenalan barangkali jenengan punya hubungan apa dengan saya, jangan-jangan kita keluarga, kan itu kan bisa. Dan kasus seperti itu tidak sedikit, Pak Khairuddin. Ada kasus nyata ini. Kasus nyata apa namanya? Dua orang bersaudara meskipun tidak begitu jauh, tapi hitungannya dekat, memang masih dekat. Jadi sepupu dua kali. Sepupu dua kali itu apa? Anaknya sepupu. Tunggal apa namanya? Tunggal buyut ya, bukan tunggal mbah loh ya. Kalau tunggal mbah kan sepupu kan ya. Ini sepupu dua kali. Itu masih dekat dan dekat banget. Jadi setiap kali pertemuan ini teman dekat saya juga, cerita nyata dia. Setiap kali pertemuan keluarga, apapun pertemuan tersebut, ini dia cuma nganter istrinya aja, terus pergi gitu. Atau bahkan enggak ikut sama sekali. Itu bertahun-tahun. Kan itu. Akhirnya ada satu kesempatan si sakit gitu, keluarga besar mereka yang sudah sepuh, tilik bareng, "Loh, ustaz." Kan itu. Jadi seorang ustaz yang sudah dia kenal namanya, sudah ikut kajian-kajiannya, ternyata sedulure dewek. Betapa bangganya dia punya saudara seorang ustaz. Tapi telat. Setelah bertahun-tahun, ustaznya juga enggak tahu, enggak pernah ketemu. Ya kan, enggak pernah ketemu juga sama. Itu contoh nyata, subhanallah. Kenapa? Karena kita yang sedulur ini. Coba kalau kita kenalan, walah ternyata adik kelas, ternyata kakak kelas, tanggane dewek. Setelah kenalan kan kita biasanya nyambung kan ya. Wasnya mana? Wah, satu kampung dengan mbah saya, satu kampung dengan adik saya, satu kampung dengan ini, subhanallah. Jadi coba dibayangkan kalau misalkan di antara kita saja hal yang seperti ini belum kita hidupkan, ya, belum kita apa namanya kita munculkan. Lantas bagaimana dengan yang belum kita kenal? Ya kata-katanya yang baik aja. Jangan diem, kok diem aja mas? Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Jangan lupa Nabi Muhammad menyebut yang pertama kali itu falyakul khairan, bicaralah dengan bicara yang baik. Ketika kita kenalan dengan orang yang belum kita kenal dengan cara yang baik, itu termasuk khairan apa enggak? Masuk khairan kan ya, masuk khairan. Maka harus dilakukan kan itu, sehingga persaudaraan diantara kita kuat, saling kenal. Pada saat ada informasi, kayak misalkan ayahnya si fulan ikhwan kita di sana meninggal dunia, siapa sih? Enggak kenal. Akhirnya yang berangkat takziah sedikit. Kenapa? Merasa tidak kenal. Padahal sekian banyak saudara-saudara kita yang orang tuanya meninggal dunia, atau mungkin istrinya, atau barangkali anaknya, atau siapa keluarga dekatnya meninggal dunia, ingin rasanya ikhwan-ikhwan yang salafi, yang alusunnah itu ikut takziah, ikut menyolatkan. Kan itu. Tapi ternyata yang datang 3, 4, bahkan ada yang gak datang sama sekali. Kenapa? Tidak saling kenal diantara kita. Tidak saling kenal diantara kita. Ketemu di lampu merah cuma lirik-lirikan gini aja. Salam beora. Nanti ketemunya di sini, di tempat wudu. Loh, mas tadi yang di lampu merah. Oh iya, di samping saya. Oh, sama toh. Apa kudu pas ketemu neng masjid kene? Kan itu. Kalau di jalan tidak, kan bukan demikian. Ketemu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana pak ini? Mau kemana? Ke rumah sakit Margono ngaji. Oh sama. Kan itu. Kalau misalkan tidak sama, ya wis selesai. Arneng di. Oh tablik ya. Selesai kan? Selesai. Karena Nabi mengatakan, wa tuqri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam untuk yang kau kenal dan yang belum engkau kenal. Ketika Nabi ditanya, ayul Islam khair, bentuk Islam yang terbaik itu seperti apa? Hadis Abdullah bin Amr riwayat Muslim. Nabi menyebut tut'imu ta'am wa tuqri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Yang disebut Nabi salah satunya apa? Ucapkan salam kepada yang engkau kenal atau yang belum engkau kenal. Kan itu. Atau yang belum engkau kenal. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan itu. Mau kemana pak? Pagi-pagi ngaji. Di mana? Di sana. Oh ya sama. Masya Allah. Akrab. Nanti bareng sampai di sini tambah akrab lagi. Sampai ke atas masjid. Sholat tahiyatul masjid sambil nunggu ngobrol. Tambah kenal. Subhanallah. Tambah saudara. Oh kalau ada apa-apa di daerah sana. Perlu bantuan. Kebetulan saya lewat sana. Bane bocor jam loro bengi. Misalnya. Sudah kita enggak pakai wuh telepon. Kan itu. Udah kenalan minta nomor teleponnya, Mas. Gini itu ya. Minta nomor teleponnya, dibagi namanya siapa. Nanti kalau udah pulang ke rumah di SMS, Mas, ini nomor saya, matur nuwun ya. Saya senang nambah saudara seperti jenengan pagi ini. Subhanallah. Kan itu. Itu dihidupkan di antara kita. Dihidupkan di antara kita. Kan itu. Kalau di HP saya itu ada 1100 lebih. Kurang lebihnya lah. Nama Ikhwan saya kenal semua itu. Oh, bukan cuma kenal tok asal kenal tapi kenal semua. Ini contoh ya. Jenengan berapa? Tujuannya bukan memperbanyak kesombong-sombongan gitu enggak. Kenyong setelah 100 ge, nyok 500 ya. Bukan begitu. Tapi ini kan apa namanya supaya nambah sedulur itu. Dihidupkan di antara kita. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan cerita dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tadi kan ikut menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikut menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika melihat wajah Nabi untuk yang pertama kali, kesan pertama itu langsung baik dan positif. Sampai beliau bisa menyimpulkan, araftu wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Saya langsung bisa menyimpulkan bahwa wajah Nabi sallallahu wajah Muhammad alaihi salatu wasallam bukanlah wajah orang yang bertipe pembohong dan pendusta. Awwalu kalamin sami'tuhu minhu. Setelah melihat secara lahiriah langsung begitu diikuti terus oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Salam, kata-kata beliau pertama kali yang saya dengar adalah ya ayuhan nas atau ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu qiyam tadkhulul jannata bisalam. Itu kesan pertama dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Jadi di tengah kerumunan masyarakat penduduk kota Madinah yang saat itu datang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan ujangannya, wahai manusia, tebarkan salam diantara kalian, berbagilah makanan untuk orang lain, sambunglah silaturahmi diantara kalian, tegakkan salat di malam hari ketika kebanyakan orang tidur lelap, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Nah, langsung Islam itu masuk ke dalam hati Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, mengajukan beberapa pertanyaan Karena di dalam kitab Taurat yang dipegang oleh bangsa Yahudi saat itu, yang masih ada yang tersisa kemurniannya, disebutkan tentang tanda-tanda nabi terakhir yang akan dibangkitkan. Harus mampu menjawab beberapa hal. Itu ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Salam. Dijawab semuanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka masuk Islamlah Abdullah bin Salam, seorang rahib Yahudi, tokoh terkemuka di kalangan Yahudi. Sebabnya apa? Sebab awalnya itu karena kesan pertama dari penampilan fisik Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian berlanjut dengan mendengar langsung apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian beliau pastikan dengan beberapa pertanyaan dijawab langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam sesuai yang tertera di dalam kitab Taurat, masuk Islam. Nah, masuk Islam. Radhiyallahu anhu. Coba kita perhatikan bersama nasihat yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam waktu itu. Ayuhan nas, afsyus salam. Ada empat hal yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini. Seandainya empat hal ini kita lakukan, kita kerjakan, dijaga, dipupuk, dipelihara, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh keberkahan. Nah, nampaknya sih sepele, cuma empat. Ya, kelihatannya sih sedikit. Tetapi seandainya kita teliti lebih lanjut, keempat-empatnya ini belum tentu mampu kita kerjakan. Yang pertama adalah afsus salam, tebarkan salam diantara kalian. Salam, apa susahnya salam? Jangan difahami bahwa salam itu hanya untuk yang kita kenal saja. Salam itu disyariatkan untuk umat Islam secara umum. Nah, kecuali yang oleh para ulama dikatakan tidak pantas mendapatkan salam dan tidak pantas salamnya dijawab. Tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tokoh-tokoh hizbiyin misalkan. Tetapi secara umum umat Islam mereka punya hak untuk diberi salam. Mereka punya hak juga salamnya dijawab. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, hakul muslim alal muslim sittun? Hak seorang muslim yang harus ditunaikan muslim lainnya itu ada enam. Satu dari keenam yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah wa idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan saudaramu muslim, ucapkan salam untuk dia. Nah, itu hak seorang muslim. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak akan rugi. Nah, mohon maaf, ludah kita enggak akan habis kalau setiap hari ngucapin salam kan itu. Semampunya, semaksimal mungkin. Bukan kemudian apa namanya di luar batas kemampuan kita. Kan itu. Yang saya maksud contohnya jangan sampai salah difahami. Keluar dari masjid sini, ketemu sama assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kan itu. Kita naik mobil, kita nyupir posisi, pintu dibuka. Apa pintu? Jendela kacanya diturunin. Ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya tidak difahami demikian. Semampunya, semaksimal mungkin. Selama itu tidak mengganggu orang lain. Kan itu ya. Ketika berpapasan secara langsung, ketemu wajah. Kan itu. Misalkan kalau kita di masuk di tempat parkir, ya kan. Petugas parkirnya itu sedang ngetik ini nomor apa? Nomor polisi, nopol kendaraan bermotor kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, kan gitu ya. Baru ambil karcisnya, lanjut ke toko, ke warung, atau misalkan kita ke kantor atau kemana aja yang memungkinkan untuk ucapkan salam, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu hak seorang muslim. Dengan salam itulah cinta dan kasih sayang diantara kita akan tumbuh dan menguat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum mutahabbabtum afshus salama bainakum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Beriman itu tidak akan terwujud kalau kalian belum saling mencintai satu dengan yang lain. Maukah kalian aku tunjukkan satu amaliyah, satu perbuatan, jika kalian lakukan dan dikerjakan akan tumbuh rasa cinta di antara kalian? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, afshus salama bainakum. Sebarkan dan tebarkan salam di antara kalian. Kalau tidak bisa secara langsung, kita bisa titip salam. Kan itu. Mau kemana? Mau ke Purwokerto. Oh ya, nanti kalau ketemu ini salam ya dari saya. Itu dianjurkan. Balligh annis salam. Sampaikan salamku untuk si fulan, si fulan, si fulan dan si fulan. Guna apa? Guna memperkuat di antara kita. Barakallahu fikum. Praktekkan itu dalam hidup kemasyarakatan kita. Praktekkan. Kan itu. Apalagi kalau kita datang ke sebuah masjid. Masjid kampung kita misalkan. Walaupun setiap hari ketemu. Nah, Pak Imam, muadzinnya, simbah yang sudah tua, yang udah sepuh. Ya, tetangga baru kita. Ketika kita sampai di masjid, azan dikumandangkan, kita bergegas berangkat ke masjid. Sampai di masjid sudah ada beberapa orang yang masih menunggu azan atau masih antri di tempat wudu. Ucapkan salam, apa susahnya sih? Assalamualaikum Mbah, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Mas, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tetangga kita, rumah kita paling ujung. Untuk sampai ke jalan raya harus melewati jalan kanan kirinya rumah padat. Kan itu. Kanan kirinya rumah padat. Tetangga-tetangga kita. Nah, misalkan kita keluar pagi seperti ini mau berangkat ngaji. Lewat ketemu karena hari Ahad mungkin rata-rata orang libur, ada tetangga kita yang sedang nyiramin motor, apa nyiramin tanaman, ada yang sedang cuci motor, ada yang cuci mobil, ada yang jalan-jalan. Kan itu. Ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tetangga kita sendiri. Nah, apalagi yang apa namanya, yang laki-laki salam ke laki-laki, kan itu. Kalau misalkan apa tetangga kita, kita yang salam, tetangga kita ibu-ibu muda, masih mbak-mbak ya mungkin bisa dihindari, kan gitu ya. Nanti jangan sampai salah tafsir. Ya kan, itu perlu diperhatikan juga. Tapi sebenarnya waktu yang kita gunakan untuk mengucapkan salam buat tetangga-tetangga kita yang bapak-bapak, yang mas-mas itu pun sudah bagus, sudah maksimal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak-anak tetangga kita, barakallahu fikum. Nah, anak-anak tetangga-tetangga kita itu yang masih kecil-kecil, biasanya mereka sore hari main. Nah, biasakan mereka mendengar salam dari kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Coba. Alhamdulillah yang sudah memulai selama ini, jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik buat panjenengan. Karena itu salah satu cara untuk menyebarkan dakwah ahlu sunnah. Nah, tapi yang belum, tolong mulailah. Mulai dari anak-anak kecil itu. Dan itu. Sudah banyak dari kita yang mempraktekkan, walhamdulillah sukses dan berhasil. Ketika sore hari anak-anak udah pada mandi, semua pakai baju bagus, mainan ini, mainan itu, kita lewat, assalamualaikum. Awalnya sih yang jawab 1, 2, 3. Tapi karena kita rutin, nah, seneng, betul-betul seneng rasanya. Ketika suatu saat anak-anak itu sedang berkumpul main-main, kita lewat ucapkan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak kampung. Bareng. Lebih seneng lagi. Dan rasanya puas banget. Ketika suatu saat kita lewat kurang perhatian dengan mereka, justru mereka yang memulai mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gitu. Senang rasanya. Kenapa? Karena sudah dibiasakan salam. Sehingga suatu saat kita tidak salam, mereka yang merasa kurang langsung, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bukankah dengan cara seperti itu sejak mereka kecil itu sudah kita berusaha menghilangkan jarak antara mereka dengan kita. Mungkin mereka tambah dewasa, jadi remaja, sudah tidak takut lagi dengan kita, sudah tidak apa namanya sudah tidak khawatir dengan kita. Kenapa? Dari kecil kita sudah biasakan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah. Ajarannya Nabi Muhammad SAW. Afsus salam. Tebarkan salam di antara kalian. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa at'imut ta'am. Berbagilah makanan untuk orang lain. Ada sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan pahala bagi mereka yang senang memberi makan buat orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan ridha, ikhlas karena Allah azza wa jal, yut'imuna at'am 'ala hubbihi ay 'ala hubbillah, karena rasa cintanya kepada Allah azza wa jal, miskinan, memberi makan untuk orang miskin, wa yatiman, anak-anak yatim, wa asiran, tawanan perang. Itu ajaran Islam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, ayul Islam khair, Islam yang terbaik itu seperti apa bentuknya? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, yang pertama adalah, wa tut'imut ta'am, engkau beri makan untuk orang lain, berbagi makanan dan minuman itu. Jika diamalkan, akan semakin kuat dan semakin tumbuh, berkembang cinta dan kasih sayang diantara kita. Masalah makanan. Maka kita mempelajari di dalam fikih Islam keutamaan memberi makan orang miskin. Sampai-sampai dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk membayar kafarah. Ya kan? Menebus kesalahan yang dilakukan. Misalkan orang yang bersumpah, bersumpah secara syar'i, dia menyebut nama Allah untuk tidak melakukan sesuatu, ternyata dia lakukan, dia langgar sumpahnya. Maka salah satu yang harus dia kerjakan adalah menebus kafarah. Bentuknya apa? Di antara bentuk kafarah adalah memberi makan 10 orang miskin. Melakukan kesalahan ini, melakukan kesalahan ini. Tebusannya apa? Memberi makan orang miskin, memberi makan orang miskin. Keutamaan mereka yang memberi makanan berbuka bagi yang berpuasa. Keutamaan mereka yang menyiapkan bahan makanan untuk yang berangkat berjihad fisabilillah. Keutamaan orang yang memberi makan dan minum untuk jamaah haji. Keutamaan memberi makan dan minum untuk orang yang lapar. Keutamaan memberi makan untuk mereka, tetangga-tetangga yang dalam posisi sedang kekurangan. Nah, sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, la yu'minu, tidak beriman. Artinya imannya itu belumlah dikatakan sempurna. Man yashba wa jaruhu jai, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang kenyang tetapi tetangganya masih ada yang lapar, itu imannya belum dikatakan sempurna. Demikian juga ajaran Islam. Barakallahu fikum. Ajaran Islam untuk memperbanyak kuah ketika kita masak makanan berkuah, untuk kemudian ta'ahad jironak, kata Nabi, perhatikan tetangga-tetanggamu, kasih, beri. Nabi SAW yang sering menjamu sahabat-sahabatnya, menjamu makanan. Nah, perintah untuk memuliakan tamu dalam bentuk makanan. Jadi sekian banyak ajaran dan syariat Islam itu yang terkait dengan makanan, subhanallah. Dalam rangka apa? Untuk berbagi kepada yang lain. Nah, kita ajarkan dan kita tanamkan betul buat anak-anak kita. Sikap berderma, sikap dermawan, tidak kikir, tidak pelit. Maka dalam salah satu contoh bentuk pendidikan kita, itu kan ada namanya bagi-bagi snack. Di sini kan ada juga ya, bagi-bagi snack, ada gak? Hah? Anak-anak kita itu dijadwal bagi-bagi snack gak? Hah? Di TA. Harusnya terus sampai dewasa kayak gitu. Itu kan salah satu tujuannya untuk mendidik mereka. Guna apa? Guna menumbuhkan ini, apa namanya, rasa ingin memberi, rasa ingin berbagi. Orang tua yang baik, ketika musim liburan tiba, pulang ke rumah anaknya, anaknya kembali ke pondok pesantren, orang tua akan berusaha menyiapkan makanan yang bisa dibagikan untuk teman-temannya, yang bisa diberikan untuk ustaz dan gurunya sebagai hadiah, oleh-oleh. Kan itu. Ini Abi belikan apa, buah salak misalkan. Nanti kamu bagi buat teman-teman, satu orang satu biji kan enggak apa-apa. Mampunya Abi hanya seperti itu. Nah, kalau untuk belikan durian sebanyak santri di Kalibagor, Abi enggak kuat kan itu. Bisanya cuma salak. Ya sama-sama berduri kulitnya kan enggak apa-apa. Ya kan. Bagi, ini buat ustadznya. Kenapa? Kita memfasilitasi anak untuk mampu berkomunikasi dengan teman-temannya, membangun jiwa kedermawanan di antara mereka, menumbuhkan rasa hormat seorang murid kepada gurunya. Ini buat ustadz. Yang ini untuk teman-temanmu. Kan luar biasa, masya Allah. Itu ajaran Islam. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika tiba di kota Madinah untuk yang pertama kali. Dan itu juga yang pertama kali didengar oleh sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wasilul arham, jaga hubungan silaturahmi itu. Itu perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Silul arham, sambung dan jaga hubungan silaturahmi. Kekeluargaan, kekerabatan, jauh dekat, jika memungkinkan dimaksimalkan, maksimalkan. Perkenalkan untuk anak-anak kita tentang silsilah keluarga seperti apa. Sehingga paham, Pak De saya tiga, yang dua di Purwokerto, yang satu di Surabaya. Pakde yang paling tua namanya Suharyo. Pakde nomor dua namanya Sunarto. Pakde yang nomor tiga namanya Sudarto. Kenal. Ya kan? Adiknya Abi cuma satu, Bule. Kan itu. Namanya Bule Sunarti. Ya kan? Jadi anak-anak kita tuh paham, oh ini Pakde, ini Pak Le. Ini Pakde dari bapak, Pakde dari ibu. Ini Bule. Pak Lik dari bapak, Pak Lik dari ibu. Kenal silaturahim. Kan itu. Pak D yang di Surabaya punya anak tiga. Kan itu. Mas Andi, Mas Anggi, misalkan. Mas An, siapa lagi? Atau Mbak Anti, misalkan. Kenal, ngerti. Jangan sampai Pak D-nya datang ke rumah kita dari Surabaya, mampir Purwokerto, mampir. Sampean siapa? Anaknya nanya gitu. Lah, bapak siapa bapak? Ya, Pak D-nya sendiri enggak kenal. Malu-maluin lah. Kan gitu. Iya kan? Pak D-nya datang berkunjung. Paling kamu siapa? Lah, bapak siapa? Kan gitu. Pak D Suharyo dari Surabaya. Pak D Suharyo. Pak Di Suharyo siapa sih? Ya. Ya mungkin kita belum sempat untuk mempertemukan secara langsung anak dengan Pak D-nya. Tapi paling enggak kan kita udah kenalkan namanya. Punya Pak D di Surabaya namanya Suharyo. Jadi belum pernah ketemu. Lah bapak siapa? Pak Di Suharyo. Oh masya Allah Pak D monggo. Kan gitu bukan Pak Di Suharyo. Pak Di Suharyo siapa? Kan itu. Mau ngapain kesini? Lah. Tambah parah maning. Itu akibat karena kita tidak memperhatikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan wasilul arham, jaga betul itu tali hubungan silaturahmi. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Yang kita khawatirkan sekarang, yang kita khawatirkan menjadi orang yang secara tidak langsung memutus silaturahmi. Jadi jangan dibayangkan memutus silaturahmi itu kalau saya terang-terangan mengatakan kepada Pak D, Pak D, sejak sekarang kita enggak ada hubungan lagi. Tidak hanya sebatas itu. Termasuk memutus silaturahmi itu meskipun tidak secara langsung mengatakan seperti itu, kita punya kesempatan, ada waktu, tidak ada halangan. mampu untuk datang berkunjung silaturahmi, tapi tidak kita lakukan, khawatir sekali, termasuk kategori seorang hamba yang memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi. Beda desa. Melaku bayi tekan loh. Jalan kaki hanya nyampe untuk menunjukkan saking dekatnya. Kan itu. Saking dekatnya. Kenapa tidak kita lakukan? Kenapa kita tidak kemudian berinisiatif berkunjung sana? Sibuk. Ya Allah, ke urusannya surga karo neraka, Kang. Ora masalah sibuk ora sibuk. Nah, Nabi itu tegas mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahmi tidak masuk surga. Nah, tidak masuk surga. Masyaallah. Itu kan keras sekali teguran dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan sampai yang kita kunjungi hanya teman usaha sama teman bisnis. Karena apa? Menguntungkan. Dapat usaha, dapat ini dan sebagainya. Tapi saudara, kerabat dan keluarga, itu lebih penting lagi untuk dijaga hubungannya. Meskipun kerabat dan keluarga kita adalah orang yang paling benci dengan kita, bukan dijadikan alasan untuk memutus silaturahmi. Tetap sambung. Ada seorang sahabat datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, "Ya Rasulullah, innali qarabatan." Wahai Rasulullah, saya punya sanak kerabat. "Asiluhum wa yaqtauni." Saya berusaha nyambung menjaga silaturahmi, tapi mereka yang terus memutus. "Uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya." Saya berusaha berbuat baik kepada mereka, tapi mereka yang terus berbuat jahat kepada saya. Saya berbicara dengan baik kepada mereka, tapi mereka kasar ngomongnya sama saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Nabi Muhammad mengatakan, tetap lakukan itu semua. Nah, selama kamu lakukan itu semua, Allah yang akan membela dan menolongmu. Nah, bayangkan, ini kalau terjadi sama kita, itu kita akan udah putus, orang bakal mengana-maning. Ya kan? Padahal Nabi sudah mengatakan, tetap jaga itu. Kondisinya apa? Ini jahatnya kan super jahat ini, apa nih saudara ini. Kita datang berkunjung diusir. Kita ngasih hadiah, hadiahnya dibuang, dilemparin, dilempar keluar. Kita berusaha nyambung, mereka putus. Kita panggil kakak, dia bilang, "Kamu bukan adikku." Kan itu. Kita datang berkunjung, tetangganya lihat, "Mas, adiknya ya?" "Bukan, bukan adik saya ini." Kita udah berusaha berbuat baik, selalu kasar balasannya. Kita ngomongnya baik-baik, pasti disambut dengan sumpah serapah. Tapi tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, beliau tetap mengatakan, tetap jaga seperti itu. Karena itu hak mereka. Tidak kemudian gugur. Apalagi kalau kondisinya baik-baik aja, tidak ada masalah. Iya kan? Apalagi podo ngaji nih, podo salafinya. Kita tidak punya alasan untuk kemudian memutus silaturahmi dengan mereka. Ajaran Islam ini luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wasallu min laili wan nasu qiyam." Salatlah engkau di tengah malam ketika orang itu biasanya pada waktu tersebut tertidur lelap. Mungkin kalau kita buat gambaran secara umum, tiga hal yang pertama yaitu menebarkan salam, berbagi makanan kepada yang lain, kemudian menyambung tali silaturahmi. Tiga ini kan kaitannya dengan makhluk. Yang keempat, ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan salat. Ketika orang tidur lelap nyenyak, masing-masing memikirkan dirinya sendiri, istirahat capek. Pokoknya yang dipikirkan untuk dirinya sendiri, malah bangun. Ya meskipun satu rakaat, dua rakaat plus witir satu, atau empat rakaat plus witir, tapi dia tetap usahakan bangun. Sesingkat apapun waktu itu, dia usahakan bangun. Nah keempat-empat ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika dilakukan dan jika dikerjakan, Nabi mengatakan, tadkhulul jannata bisalam, masuk surga. Masuk surga. Nah, sekarang kita tinggal evaluasi aja, keempat-empatnya ini sudah kita lakukan atau belum. keempat-empatnya ini sudah kita lakukan atau belum. Jangan dikira surga itu tidak mahal nilainya. Surga itu mahal nilainya. Fasilitasnya di sana lengkap. Iya kan? Kita mau beli rumah aja di dunia. Iya kan? Semakin lengkap fasilitasnya, semakin mahal atau semakin murah? Iya, semakin mahal. Kan itu. Semakin mahal. Apalagi surga. Jangan dikira masuk surga itu mudah. Perlu perjuangan. Ada sebab yang harus ditempuh. Di antara sebab yang disebutkan Nabi Aris Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mudah masuk surga, empat hal tadi ditekankan sekali oleh Nabi Aris Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini begitu mengena di hati masyarakat waktu tersebut, karena masyarakat di zaman itu kondisi di masa-masa jahiliyah itu sangat bertentangan dengan empat hal yang diajarkan Nabi Aris Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan mereka kan kehidupan perang. Lebih khusus sekarang kita berbicara di kota Madinah. Waktu Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan empat ajaran ini, bukankah pada saat kedatangan pertama kali beliau di kota Madinah? Kalau kita menelisik sejarah, kota Madinah itu adalah kota yang penuh dengan perang, konflik. Nah, antara sesama penduduk Madinah, Aus dan Khazraj, sampai ratusan tahun perang. Bangsa Arab sendiri, suku-suku di antara suku-suku Arab satu dengan yang lain saling perang. Kemudian bangsa Arab perang dengan bangsa Yahudi. Kemudian bangsa Arab, bangsa Yahudi dengan pasukan Romawi dan seterusnya. Itu kehidupannya cuma perang terus. Digambarkan setiap anak yang lahir itu sudah punya pembawaan dendam. Itu saling bunuh satu sama lain itu. Perang yang cukup lama berlangsungnya. Saling dendam, saling dendam, saling dendam. Sehingga kehidupan mereka seperti itu. Nah, yang namanya salam, ya, pertemuan satu dengan yang lain itu tidak dijaga. Masalah makan, makanan dan minuman pun seperti itu. Silaturahmi juga demikian. Mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti ini secara umum. Secara umum. Kehidupan sehari-harinya pun kosong dari nilai-nilai ibadah sebelum Islam datang. Kemudian ketika Nabi SAW menyampaikan ajaran Islam itu begini, maknyes kan? Maknyes. Kan ini. Nyes banget. Menyejukkan. Menenangkan. Ajaran Islam luar biasa. Kenapa? Dalam kondisi masyarakat seperti itu, tentu ada sekian persen masyarakat yang sebenarnya sudah jenuh dengan kehidupan demikian. Jenuh dengan peperangan, jenuh dengan permusuhan, jenuh dengan kebencian. Sudah jenuh. Ketika Islam datang membawa ajaran-ajaran akhlak mulia seperti ini, mereka, ini yang ditunggu, ini yang dinanti, ini yang dicari-cari, ini yang diimpikan. Cocok. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kondisi masyarakat sekarang ini pun perlu praktek nyata dan langsung dari kita, seperti yang telah diajarkan dan dipraktekkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat kita secara umum, terutama masyarakat muslimin, mereka pun banyak yang mengalami kejenuhan, kekalutan di dalam berpikir, kalut pikirannya, galau. Maka jadikanlah diri kita sebagai kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan. Jadikanlah diri kita sebagai embun yang bisa menyejukkan. Jadi air yang bisa menawarkan kekeringan yang mereka rasakan selama ini. Nah, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tempat kita bekerja, di tengah-tengah masyarakat, kita bisa tampil sebagai penyejuk. Bukan malah pembuat onar, tukang bikin masalah. Bukan demikian. Yakinlah, ketika empat hal ini kita kerjakan, atau kita khususkan tiga hal pertama yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, maka siapapun pasti akan memberi nilai positif. Meskipun dia tidak suka, meskipun dia benci dengan dakwah yang kita sampaikan, tetapi tidak akan berani terang-terangan asalkan kita jaga tiga hal ini. Nah, Anda bekerja di rumah sakit umum daerah Purwakarta sini, apapun posisi dan jabatannya, dari dokter spesialis, dokter umum, sampai mungkin tukang sapu, tukang kebun, tukang parkir. Laksanakan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam ini. Makmurkan dengan salam. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum. Sebarkan salam yang sopan, yang tidak mengganggu. Kan itu. Jangan sampai ketika seorang petugas administrasi sedang nulis kayak gini, sedang serius, kita assalamualaikum. Ganggu. Semaksimal mungkin ketemu salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan itu. Apalagi kepada orang-orang baru, yang baru kita lihat, yang baru kita kenal, kepada pasien, kepada keluarga pasien, kepada pengunjung, ucapkan salam untuk mereka. Assalamualaikum. Jadi ada ciri khasnya salafi. Kalau ketemu yang mana ya, itu yang kalau ketemu sama jenengan pasti dia salam. Tapi saya belum kenal. Oh, walaupun gak kenal mereka pasti salam itu. Assalamualaikum. Panjenengan yang misalkan kerja di rumah sakit sini, barakallahu fikum, ada rezeki bagi-bagi makanan, kan itu ya. Gak mampu seluruh rumah sakit, ya satu bangsal, sesama teman penjaga, kan itu ya. Satu bagian, satu divisi, kan itu. Misalkan jenengan perawat, ketika malam nanti shift perawatnya itu ada 5 orang, ya kan. Di bangsal ini sama bangsal sana, bougainville sama mawar, namanya apa sini? Nama-nama bunga juga. Kan itu. Misalkan ruang bougainville kan itu ya, kan itu. Pas ada rezeki, nggak ada salahnya kan. Misalkan kita beli mie ayam 5 porsi plus dengan mangkoknya, makan mie ayam. Kan itu. Pasti didoain baik. Wah, matur nuwun ya, rezekinya tambah ya. Masya Allah, kan itu. Ya nggak tiap malam, pasti orang bilang, buat tiap malam kayak gini ya doakan. Nggak usah tersinggung, nggak usah dibilang wah udah dikasih hati, jalur orang pelak. Gitu. Enggak. Itu kan berarti mereka berharap sesuatu yang baik dari panjenengan kan gitu ya. Jangan disalahartikan negatif gitu. Ini kan itu. Besok lagi bagi-bagi es krim, besok lagi bagi-bagi apa kan itu, buah. Ya itu. Laksanakan dan praktekan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian silul arham. Ya mungkin kalau prakteknya di rumah sakit sini, ya mungkin enggak ada yang punya hubungan rahim, kerabat dekat, tapi karena kita sama satu kantor, satu bagian, satu ruangan, tidak ada salahnya kan. Misalkan ada waktu kosong, wah ngesuk kosong apa ora, ya kosong ya, ngesuk nyengarep ngajak bojone silaturahmi tempatnya sampean, boleh, oh ya boleh silaturahmi, kita ngajak istri ya, istri kita pakai cadar, teman kita itu belum, gak ada masalah, yang penting dikenalkan, kenal besok di sana, besok ke sana, besok ke sini, kan itu. Subhanallah, kalau ini kita praktekan, selain dakwah itu tersebar, barakallahu fikum, berita-berita dusta yang tidak benar itu bisa ditepis dan dihilangkan. Yang lebih dari itu yang diinginkan adalah tadkhulul jannata bisalam, masuk surga bisalam, dengan penuh keselamatan. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang agung. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi motonya bagus, melayani dengan sepenuh hati. Jadi salamnya sepenuh hati, ngoleh-ngoleh temannya juga sepenuh hati, berkunjung ke rumah temannya juga sepenuh hati, sholat malamnya juga sepenuh hati. Sebenarnya perawat-perawat itu mampu loh, perawat dokter itu paling bisa mengamalkan hadis Nabi ini, karena mau gak mau harus jaga kan, harus jaga. Sholat kan boleh sholat di ruang jaga itu loh, kan namanya apa Mas Amin, itu ruang jaga kan ya, di pojokan itu biasanya, yang kursi ada meja itu kan. Itu kan kalau misalkan gelar sejedah satu lah, disapu dulu, karena posisi kita, kita gak boleh meninggalkan bangsal misalkan, atau gantian sama temennya, kayak jam loro gantian yuk jagane, nyong tak sholat sampean yang jaga, minta tolong lah. Itu luar biasa. Jadi eman kalau seorang perawat dapat shift jaga malam, kemudian sampai subuh enggak sholat malam, iman banget, iman sekali. Tapi saya yakin yang di sini sudah dipraktekan, yakin banget. Dan insya Allah keyakinan saya ini lurus kali ini.